Faslun. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru. Wa min adabihil mutaakkidah an yakuna harisan 'ala at-ta'allumi muwaziman 'alayhi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha. Dan hendaknya di antara adab-adab yang sangat ditekankan bagi para penuntut ilmu, baik itu ilmu Al-Qur'an maupun ilmu-ilmu yang lainnya, hendaknya haris, bersemangat dalam menuntut ilmu, memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, dan hendaknya senantiasa menuntut ilmu dalam setiap waktu yang dia mungkin untuk menuntut ilmu di waktu-waktu tersebut. Menuntut ilmu sebisa mungkin, kalau bisa habiskan banyak waktu untuk menuntut ilmu. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, kita ini di zaman yang sarana menuntut ilmu itu sangat mudah sekali, tapi semangatnya sungguh lemah. Dan contoh-contoh semangat dalam menuntut ilmu, kalau kita baca dari lelah Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, di antara contoh terbaik dalam semangat menuntut ilmu adalah yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Lihat bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Musa ditanya, siapa hamba Allah yang paling berilmu? Beliau jawab, saya. Lalu Allah menegur Musa, bala thammata abdi huwa a'lamu mink. Wahai Musa, di sana ada hambaku yang lebih berilmu darimu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam minta petunjuk Allah di mana hamba tersebut. Lalu Allah tunjukkan bahwa bawa ikan di dalam wadah. Kalau kamu kehilangan ikan tersebut, maka itulah tempat orang hambaku yang lebih berilmu dari kamu. Lihat bagaimana sabar Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkata kepada pembantunya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, sungguh aku tidak akan berhenti mencari sampai aku bertemu ke pertemuan dua laut. Khilaf para ulama di mana tempat tersebut, sebagian para ulama bahwa itu pertemuan antara Laut Rum dan Laut Faris. Sebagian ulama bilang itu bahwa tempat pertemuan antara Laut Merah dan Laut Mediteran. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sekitar Laut Yordan. Dan masih ada beberapa penafsiran para ulama. Intinya itu tempat yang jauh dari tempat tinggal Nabi Musa alaihissalam. Au amdiya hukuba, atau aku menghabiskan waktu yang hukub. Kata Imam Al-Jawari, hukub adalah 80 tahun. Para ulama lughah menafsirkan yang lain bahwa hukub itu adalah jangka waktu yang sangat lama dan namun tidak dibatasi batasan tertentu. Intinya adalah Nabi Musa alaihissalam rela untuk menghabiskan waktu lama, waktu bertahun-tahun untuk mencari hamba Allah yang berilmu tersebut dan untuk menuntut ilmu tersebut yang beliau tidak ketahui. Walhasil beliau adalah Nabi Allah, bahkan beliau adalah ulul azmi dari Rasul, orang yang Allah muliakan, kalimullah, orang yang Allah ajak bicara secara langsung di Bukit Tur, dan sudah pasti dijamin surganya, dan sudah pasti jauh dari neraka. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Padahal kalau kita baca kisahnya dalam surat Al-Kahfi, ilmu yang tidak beliau ketahui hanyalah 3. Tapi lihat bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Dan dalam kitabul ilm, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab Ar-Rihlah fi Talabil Ilm, bersafar dalam rangka menuntut ilmu. Lalu beliau membawakan athar secara muallak bahwa Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, bersafar sejauh perjalanan 1 bulan dari Madinah ke Syam dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar 1 hadis saja. Dalam langkah belajar 1 hadis. Lihat para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bagaimana semangatnya Nabi Allah, bagaimana semangatnya sahabat Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu. Walhasil mereka adalah orang yang Allah muliakan, orang yang sudah dijamin surganya, dan sahabat Rasulullah sudah Allah puji di beberapa tempat dalam Al-Quran maupun di hadis Rasulullah. Tapi tetap mereka semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Harusnya kita yang belum ada jaminan surganya, yang belum pasti apakah kita masuk neraka atau masuk surga, harusnya kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa dalam kisah Musa alaihissalam terdapat faedah bahwa hendaknya seorang alim, yajibu alal alim ar-raghbatu fit tazayyudi minal ilm wal hirsi alaihi, dan hendaknya seorang alim, walaupun dia sudah alim, Nabi Musa alaihissalam sudah, bahkan sudah seorang nabi, hendaknya seorang alim tetap dia bersemangat dalam menambah dan menuntut ilmu, dan hendaknya tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tidaklah Allah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Allah hanya perintahkan nabinya untuk minta tambahan, itu tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta, bukan minta tambahan hal keduniaan, bukan minta tambahan dalam hal jabatan. Tidak, tapi Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama materi kajian dari kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Faryan LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian pada kesempatan pagi hari ini, silakan menghubungi kami di nomor 021-8497-0055 atau juga di nomor 0852-627-74774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tayyip Ustadz, untuk mengawali sesi tanya-jawab ini kita bacakan dari pesan singkat yang masuk Ustadz. Dari Bapak Abdul Razak di Bekasi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat anak didik kita hari ini Ustaz, banyak yang bandel, sebagaimana jika kita tegur, bagaimana sikap kita jika kita menegurnya dengan memarahinya? Adakah batasan khusus ketika kita memarahi anak tersebut? Ya, barakallahu fiik Pak Abdul Razak di Bekasi yang sudi menyimak kajian kita pagi hari ini dan melayangkan pertanyaan, bagaimana jika kita menghadapi anak didik yang kurang baik? Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaan. Maka para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, anak didik maka itu ada beberapa tingkatan. Tidak semua anak didik kita didik dengan metode yang sama. Adapun anak-anak yang itu masih anak kecil atau belum balig, maka jika kita lihat dari bagaimana Rasulullah SAW beliau dalam mendidik, bahwa ini lebih dominan kita sikapi dengan lemah lembut. Walaupun dia melakukan kesalahan, tetap kita didik dengan lemah lembut. Kata Anas bin Malik yang beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW selama di Madinah, sejak beliau umur 10 tahun, masih kecil, hingga beliau balik hingga umur 20 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Dan sungguh Rasulullah SAW tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Wama qala li lima fa'alta kada wa kada. Dan tidak pernah Rasulullah SAW ketika, walaupun Anas bin Malik melakukan kesalahan, tidak pernah Nabi SAW menegur, kenapa kamu berbuat begini dan begitu. Tidak. Tapi beliau hanya mengarahkan saja ke perbuatan yang lebih baik. Ada kalanya Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sesuatu, tapi ketika beliau ketemu anak-anak, beliau ikut bermain bersama anak-anak. Lalu dilihat oleh Rasulullah, apakah sudah melakukan? Anas bin Malik bilang, belum. Beliau hanya sekedar mengusap kepalanya. Kemudian Anas bin Malik pun sadar bahwa kemudian beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam mendidik anak-anak, maka hendaknya kita lebih dominan sikap lemah lembut. Boleh sifatnya kasar, yang itu sifatnya hanya pukul, hanya pukulan yang itu sifatnya mendidik, bukan pukulan yang sifatnya melukai atau bahkan menyebabkan cacat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin." perintahlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Umur 7 tahun masih kecil, tapi sudah tamyiz, sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah kalau mereka meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. 10 tahun itu belum balik, kebanyakan anak-anak belum balik. Tapi tetap Nabi SAW boleh izinkan untuk memukul kalau meninggalkan sholat. Kesalahannya bukan kesalahan kecil, dipukul ketika melakukan kesalahan besar. Sholat adalah ibadah yang paling wajib setelah syahadat. Ketika melakukan kesalahan besar, baru dia dipukul. Dan jelaskan oleh para ulama, ini pun pukulannya dorbu ta'dib, la dorbu tajrih. Yang ini pukulan mendidik, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang menyebabkan cacat. Tapi pukulan hanya dengan sebatang lidi atau satu dua lidi, atau dengan kain dan semacamnya, bukan pukulan yang menyebabkan anak tersebut luka. Ini dalam perilaku Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Adapun dalam mendidik anak-anak yang sudah agak besar, sudah remaja, atau bahkan mendidik anak-anak SMA misalnya, atau anak kuliah sudah dewasa yang sudah balig, maka cara Nabi SAW pun berbeda lagi. Ketika sudah balig, Nabi SAW biasa memperlakukan atau menegur para sahabat sebagaimana beliau menegur para sahabat yang sudah dewasa. Ada kala yang berbuat keras kalau itu memang sudah melakukan kesalahan yang besar, seperti Usamah bin Zaid. Beliau ketika berumur 18 tahun sudah ikut berjihad bersama Nabi SAW. Diperintahkan oleh Nabi SAW, man qala la ilaha illallah fa amsik. Kalau sudah bilang la ilaha illallah, maka tahan, jangan dibunuh. Tapi pernah Usamah bin Zaid dan seorang sahabat Ansar, ketika sudah mengepung orang musyrik tersebut bilang la ilaha illallah. Adapun orang Ansar, dia berhenti sebagaimana perintah Nabi SAW. Adapun Usamah bin Zaid ditusuk, dibunuh orang yang bilang la ilaha illallah tersebut. Lalu sampai kepada Nabi, diceritakan kisahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW marah besar kepada Usamah bin Zaid, yang ketika itu beliau masih muda, belum genap 20 tahun, masih muda, masih belasan tahun, tapi sudah balig. Rasulullah SAW ketika itu marah besar kepada Usamah. Apa kata Usamah bin Zaid? Watamannaitu allam akun uslim ba'da yawmi id, illa ba'da yawmi id. Dan sungguh saya berharap saya belum masuk Islam kecuali setelah hari itu. Bahkan berharap ketika itu beliau belum masuk Islam, karena saking marahnya Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid. Maka cara mendidik anak-anak kita sesuaikan dengan umur anak tersebut dan psikologis anak tersebut. Adapun yang masih kecil, maka itu kita lebih dominan untuk memaafkan walaupun dia salah. Adapun yang sudah balig, maka muamalah Nabi SAW berbeda dengan muamalah kepada anak-anak. Wallahu a'lam. Tayyib, itulah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdul Razak di Bekasi. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita nih, Ustaz. Dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan tentang hadis atau perkataan, barang siapa yang tidak mau merendah dalam menuntut ilmu sesaat akan merasakan kesengsaraan sepanjang hidup. Apakah ilmu tersebut mencakup ilmu dunia dan agama, atau bagaimana, Ustaz? Ya, jazakallah khairan kepada hamba Allah di Karawang. Adapun perkataan tersebut, barang siapa yang tidak mau merendahkan diri dalam menuntut ilmu walau sesaat, maka akan menghabiskan qata'az zamana bi asrihi madlula. Dia menghabiskan sepanjang zaman, sepanjang umurnya dalam keadaan terhina. Maka itu bukanlah hadis Nabi SAW, bukan pula athar dari sahabat, tapi itu adalah syair yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi potongan syair dalam penyemangat untuk menuntut ilmu, bukan hadis, bukan pula athar. Apalagi itu tadi? Apakah ilmu tersebut mencakup ilmu dunia dan agama, ataukah bagaimana? Ilmu yang dimaksud apakah ilmu dunia dan agama? Khilaf para ulama ketika tentang dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan menuntut ilmu. Sebagian ulama, sebagaimana diriwayatkan dari Athar Ibn Abbas, al-ilmu maqala Allah wa maqala Rasul walaysa bitamwi wa maqala sahaba walaysa bitamwi. Ilmu itu adalah sabda Allah, firman Allah, sabda Rasulullah SAW dan athar dari para sahabat, bukan sekedar omongan belaka. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ilmu itu adalah ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini adalah yang Rasulullah SAW yang diutus dengannya. Rasulullah SAW, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW tidak diutus untuk mengajarkan ilmu dunia. Beliau bukanlah ahli yang dalam hal keilmuan dunia. Bahkan beliau bersabda kepada salah seorang sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang ilmu dunia kalian. Ketika Nabi SAW menyarankan bahwa kurma itu bagusnya tidak perlu repot-repot dikawinkan, bunga jantan dengan bunga betina. Ketika Nabi SAW menyarankan seperti itu, lalu kurmanya tidak berbuah. Adapun ilmu dunia, Rasulullah SAW bukanlah orang yang hebat dalam hal keilmuan dunia. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ilmu yang menyebabkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat yaitu ilmu agama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ilmu yang membawa kemuliaan itu ilmu dunia maupun ilmu dunia pun masuk. Ilmu dunia maupun ilmu agama. Ilmu dunia bisa menjadi pahala apabila diniatkan. Diniatkan kita untuk mengagungkan Islam, membantu Islam dan kaum muslimin. Seperti ilmu kedokteran, itu ilmu yang bermanfaat, yang bisa untuk mengobati kaum muslimin. Ilmu teknologi, itu ilmu yang bermanfaat, agar kaum muslimin bisa menghadapi teknologi orang-orang kafir dan bisa berjihad melawan orang-orang kafir. Karena jihad itu tidak terputus hingga hari kiamat. Ilmu yang bermanfaat tetap harus dimiliki oleh kaum muslimin, baik walaupun itu ilmu keduniaan. Dan ini pendapat yang dirojekkan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga. Di antaranya aw ilmin yuntafa'u bih. Di antaranya ilmu dengan sighat nakirah. Dengan sighat nakirah fi siyaqi syart, dalam bentuk syart, kalimat syart, maka ini menunjukkan umum. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu yang bermanfaat tersebut dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Sebagian ulama berkesimpulan bahwa ilmu dunia apabila diniatkan untuk niat yang baik, maka itu pun membantu orang tersebut dan memuliakan orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Tayyib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Demikian tadi jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Karawang. Semoga dapat memberikan pencerahan dan tambahan ilmu, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Namun sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan Ustaz? Kesimpulan pada pagi hari ini, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, dalam potongan ada penuntut ilmu kali ini, Al-Imam An-Nawawi mewasiatkan bahwa hendaknya seorang murid sabar dalam menuntut ilmu, sabar menghadapi akhlak gurunya yang secara kasat mata itu tidak bagus, karena dengan kesabaran yang tersebut dia bisa sukses dalam menuntut ilmu dan memberikan keberkahan pada ilmu yang dia pelajari dari gurunya tersebut. Dan hendaknya terus sabar dalam menuntut ilmu, terutama di waktu muda, karena barang siapa yang tidak menghabiskan ilmunya, menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, dia akan menyesal di kemudian hari. Dan Al-Imam An-Nawawi pun mewasiatkan hendaknya bersemangat dalam menuntut ilmu walaupun derajat kita sudah tinggi. Adapun kita sudah, anggaplah kita sudah mengetahui ilmu tersebut, tetap kita belajar, tidak putus dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu tidak kosong imma dari dua manfaat. Kalau ilmu, imma kita mendapatkan ilmu baru yang belum kita ketahui, yang itu menambah ilmu kita, atau kita mudzakarah ilmu yang sudah kita ketahui. Kita mengulang kembali pelajaran ilmu yang sudah kita ketahui. Ada kalanya ilmu tersebut sudah kita ketahui tapi kita mengulang kembali, itu pun bermanfaat. Jadi hendaknya kita tidak putus dari menuntut ilmu hingga ajal menjemput kita.